jika dua model pakaian tersebut sama-sama mubah hukumnya. Maka beliau maka didekatkan oleh syekhul Islam Taimiyah bahasanya yang namanya wali Allah itu tidak harus, ya beliau katakan tidaklah memiliki ciri khusus dalam masalah pakaian, jenis pakaian tertentu, model pakaian tertentu, oh inilah wali, inilah salafi, inilah sunni, bukan demikian. Namun selama itu pakaian itu adalah pakaian mubah, maka mereka tidak berbeda dengan umumnya orang dan kebanyakan orang. Maka ini adalah perkataan sebelumnya adalah satu hal yang perlu dijamkan baik-baik untuk meluruskan sikap sebagian orang yang berkeyakinan dan beranggapan bahasanya orang-orang yang taat atau orang-orang yang teguh beragama itu memiliki model pakaian tertentu. Maka ada pakaian salafi dan bukan pakaian salafi. Maka ada bahkan sampai ada orang yang mencetuskan ada sandal salafi dan sandal bukan salafi. Mungkinnya adalah satu hal yang mengada-ada. Ya, para wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ya tamayyiz, tidak memiliki ciri khas yang berbeda dari umumnya orang lain dalam masalah penampilan. Selama perkara-perkara tersebut adalah minal umum al-mubah. Tapi kalau itu adalah haram, maka mereka meninggalkannya. Boleh jadi haram karena nazarnya, karena itu sutra, tidak boleh bagi laki-laki, ataupun karena faktor lain, karena ini adalah menyerupai orang kafir, karena ini adalah pakaian ciri khas orang kafir sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masalah tersebut, atau karena faktor-faktor yang lain. Walau dihal ki syarih tidak pula mereka punya ciri khas dalam masalah mengundul rambut kepala atau mencukup pendek rambut kepala atau mengikat rambut kepala. Izakana mubahan, jika itu adalah perkara yang mubah. Perkataan saya ini menyindir perilaku sebagian sufia, di mana orang-orang sufi itu sebagian mereka membuat ciri khas bahasanya seorang sufi itu gundul kepalanya dan dijadikan gundul sebagai ciri ahli ibadah. Maka ini bahkan kata syekhul Islam di majmu' fatwa ketika membahas tentang masalah hukum gundul kepala, maka katakan ini adalah hukum kepala, gundul kepala yang punya bid'ah. Maka syekhul Islam menjelaskan di majmu' fatwa ada macam-macam hukum gundul kepala. Yang pertama hukum gundul kepala yang hukumnya masyru', yaitu gundul kepala dalam rangka nusuk, dalam rangka ibadah umrah atau haji. Maka hukumnya adalah satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan, satu hal yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah gundul, dan gundul tersebut adalah dijadikan ciri khas orang soleh atau ciri khas ahli ibadah atau semisal itu, makanya ada gundul kepala yang hukumnya bid'ah. Kemudian yang ketiga, gundul kepala karena ada satu keperluan, ada hajat, karena sakit, karena mengobati kepalanya borok atau yang lainnya, kemudian digundul, maka hukumnya adalah mubah. Kemudian yang keempat adalah gundul kepala tanpa sebab. Tidak ada motivasi yang mendorong seorang untuk gundul kepala. Maka kata beliau, ulama berselisih pendapat tentang gundul kepala semacam ini. Ada yang mengatakan dengan alasan ini ya, mencukupi orang-orang khawarij yang kata Nabi ya, ciri mereka adalah halik at-tahlik. Kata Nabi SAW dalam satu hadis tentang khawarid, ciri khawarid adalah mengundur kepalanya. Menurut sebagian ulama yang lain membolehkannya, dan Syekhul Islam tidak mengkhususkan, tidak menyampaikan, tidak mengkhususkan mana pendapat yang terpilih di antara dua pendapat tersebut. Kemungkinan sebagaimana dikatakan, kamin sedikit betapa banyak seorang yang sedik di kubain, dia berada di satu tenda. Oh, ini jenis pakaian ini, kayaknya jenis pakaian. Wa kam min zindikin fi aba'in, dan betapa banyak orang yang zindik. Zindik itu bahasa Persi yang masuk ke dalam bahasa Arab. Yang umumnya maknanya adalah munafik, orang yang pura-pura masuk Islam namun terpaksa Islam dari dalam. Terkadang zindik ini digunakan dengan makna yang di luar, ya, yang maknanya adalah sesat. Dan betapa banyak orang yang zindik, orang yang sesat, fi abain, memakai abaya, memakai ya jenis jubah. Bal yujaduna fi jami' asnafi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ditemukan di semua jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka bukanlah termasuk ahli bidah yang jelas, yang terang-terangan, bukanlah ahli jujur, ahli ma'asiat. Maka semua jenis umat Muhammad SAW itu ada yang ada wali dari golongan mereka. Baik jenis umat Muhammad SAW dilihat dari masalah agamanya ataupun dilihat dari masalah dunianya, selama mereka bukan ahli bidah dan selama mereka bukan ahli bujur. Maka Syekhul Islam mengatakan ahli bidah, dengan kata lain beliau mengatakan ahli bidah itu bukanlah termasuk wali, tidak bisa disebut wali, dan ahli bujur, ahli ma'asi juga tidak bisa disebut sebagai awliya illah. Fayu jadunya fi ahli Qur'an, maka dijumpai adanya wali Allah Subhanahu wa taala dan dia dari golongan ahli Qur'an, orang yang menekuni Al-Qur'an. Ada wali dari golongan orang yang menekuni Al-Qur'an. Wa ahli ilmi, dan ada orang yang ada wali Allah Subhanahu wa taala dijumpai dari golongan orang-orang yang menekuni ilmu, ilmu musyari, fikih dan yang lainnya. Dan juga dijumpai adanya wali Allah Subhanahu wa taala di ahli jihad, di tengah-tengah orang ya gemar berjihad, ya Allah Subhanahu wa taala berjihad yang syar'i. Dia bukanlah termasuk ahli ilmi, dia enggak pintar untuk suruh belajar, namun kalau pintar untuk suruh perang, maka dia rajin perang. Maka juga ada golongan orang-orang semacamnya, ada juga dia, yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai jenis umat Muhammad SAW dilihat dari sisi agamanya, amal yang menonjol yang dia miliki. Ada yang amal menonjolnya adalah Quran, ada yang amal menonjolnya adalah ilmu-ilmu syar'i, ada amal menonjolnya adalah jihad, wasaid dan pedang, itu jihad. Dan juga disembai wali-wali Allah Subhanahu wa taala ditujar dari golongan para pedagang, dari golongan para pengrajin, orang yang membuat barang-barang tertentu, dan juga dari golongan orang yang bercocok tanam. Maka berbagai jenis umat Muhammad SAW dilihat dari sisi dunianya dan pekerjaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan jenis-jenis umat Muhammad SAW dalam firman yang surat Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu ya rabbu ya ta'ala subhanahu wa taala mengetahui ya engkau berdiri kurang dari 2/3 malam dan kurang dari setengah malam, bahkan kurang dari 1/3 malam. Wapai patenna ladina ma'ab, dan sejumlah orang yang bersamamu. Dan Allah yang menetapkan malam dan siang, alim ala tusuhu fataba alaikum. Abdul bawa jalan faqrahu ma tayassara min al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Alim an sayqul minkum madha, Allah mengetahui bahasanya akan ada di antara kalian marza, orang-orang yang sakit. Wa aqawna yadribuna fil ardi, dan yang lain ada orang-orang yang dorobafi. Dorobafi artinya bepergian. Yadribuna fil ardi, orang-orang yang bepergian di muka bumi. Ya betaruna min fadlillah, mencari rezeki. Maka harta dalam ayat ini disebut fadlillah, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan pentingnya harta sehingga dia disebut sebagai fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga di surat Jumu'ah. Suhu alima alatus suhu, Allah mengetahui bahasanya kalian tidaklah bisa menghitungnya. Maksudnya kalian tidak bisa menghitung malam sehingga kalian bisa mengerjakan perkara yang wajib kalian kerjakan. Kecuali dengan sholat di seluruh keseluruhan malam, jika salah satu hal yang berat bagi kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keringanan bagi kalian. Di awal Islam, salat yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah salat malam. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang kewajiban salat malam untuk kaum muslimin dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di jalannya disebut, di cetak di jalannya dikatakan. Dan di antara para sahabat ada orang yang tidak mengetahui berapa jumlah rakaat salat yang dia kerjakan di waktu malam dan berapa yang masih tersisa. Akhirnya dia pun melaksanakan salat malam seluruh malam dalam rangka hati-hati. Maka mereka mengerjakan salat malam sampai bengkaklah telapak-telapak kaki mereka, dan ini terjadi sana selama setahun atau lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Pakar umat ayat salam min al-Quran, maka Allah berikan keringanan dengan Allah katakan pakar umat ayat salam min al-Quran, maka bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ada yang menjelaskan bahasa Quran di sini maknanya adalah sholat. Karena salah satu makna Quran adalah sholat, sebagai di surat Al-Isra, Al-Quran al-Fajri, kita Al-Quran al-Fajri karena masyhudan. Dan Quran al-Fajri, Quran al-Fajr, yang dimaksud Quran al-Fajr adalah salat al-Fajri. Nah, ada yang menjelaskan Mata salam dan Quran di sini adalah Quran di sini maknanya adalah salat. Maka kerjakanlah salat yang mudah kalian kerjakan. Karena terkadang Quran itu maknanya adalah salat, contohnya adalah di firman Allah surat Al-Had, sebagaimana terkadang salat maknanya adalah Quran. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tentu salat baini wa baina abdi wa li abdi ma ta'ala." Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang diminta. Jadi maksud salatnya adalah surat Al-Fatihah. Maka maksudnya adalah Al-Quran. Maka terkadang Al-Quran disebut dengan istilah salat, dan terkadang salat disebutkan dan maknanya adalah salat. Dan terkadang Quran disebutkan dan maknanya adalah salat. Maka ada sebagian ahli tafsir yang menjelaskan bahwa faqra' ma taysara min al-Quran ini maknanya adalah salat. Maka kerjakanlah salat yang mampu kalian kerjakan. Tidak memaksakan diri. Ini adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkaitan dengan kewajiban salat malam yang ada di awal-awal Islam selama setahun atau setahun lebih. Kemudian Allah menyebutkan ada tiga jenis umat Muhammad. Allah tahu bahasanya di antara kalian pertama ada orang yang sakit, kemudian yang kedua adalah para pedagang yang berjalan di muka bumi untuk mencari harta, dan yang ketiga adalah mujahid. Maaf Allah yukatilun abidu bilillah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga golongan ini, di sini tafsir jalan dikatakan, maka tiga golongan ini berat bagi mereka untuk mengerjakan salat malam yang telah ditentukan, yaitu satu malam, dua per tiga malam, atau setengah malam, atau per tiga malam. Akhirnya mereka diberi keringanan, yaitu dengan diperintahkan untuk mengerjakan salat malam semampunya. Setelah itu ketentuan ini dihapus dengan adanya kewajiban salat lima waktu. Maka pertama kali adalah diwajibkan untuk salat malam dua per tiga malam, atau setengah malam, atau selama sepertiga malam. Ini diberi keringanan, diwajibkan untuk salat malam, hukumnya wajib sebisanya. Setelah itu dihapus dengan adanya kewajiban salat lima waktu. Salamin, maka bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Maka dalam ayat ini disebutkan tiga jenis umat Muhammad. Jadi Syekhul Islam mengatakan dan Allah telah menyebutkan jenis-jenis umat Muhammad SAW dalam ayat ini. Di sini disebutkan tiga jenis umat Muhammad, ada orang yang sakit, ada pedagang, dan ada orang yang sibuk dengan kerja. Wakar salaf dan dulu para ulama salaf menamakan orang-orang yang baik agamanya, dan dia adalah orang yang berilmu, orang yang berilmu dan orang yang baik agamanya, orang yang menamakan agamanya disebut dengan qari, jamaknya qara. Jadi kalau kita baca asar, maka sering akan kita jumpai istilah qari atau qara. Siapa yang dimaksud dengan qari atau qara? Di sini dijelaskan ahluddin wal ilmi. Jadi maksud qari atau qara adalah ahluddin wal ilmi, orang yang berilmu tentang agama, dan dia adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Maka termasuk dalam istilah qara ini al-ulama wa nusab, para ulama dan orang-orang yang nusab al-ibadah. Kemudian muncul setelah itu, setelah masa salaf, muncullah istilah sufiyah dan istilah fuqaha yang digunakan untuk ahli ibadah. Sedangkan istilah sufiyah, maka pendapat yang benar wa nisbatu ila libasus suf. Ada nisbah kepada pakaian suf dari yaitu wol domba yang kasar. Hadza wa sahih, ini pendapat yang paling tepat tentang asal muasal istilah sufi. Terdapat banyak pendapat, pendapat yang benar atau syekhul Islam, sufi itu diambil dari kata-kata suf. Ini disebabkan orang-orang sufi itu membuat ciri khas. Ciri khas ahli ibadah adalah memakai kain wol yang kasar. Yang ini tadi telah disindir dan telah disinggung oleh syekhul Islam, bukanlah syarat wali harus membedakan diri dalam jenis pakaian tertentu dan model pakaian tertentu. Bahkan wali Allah itu tidak memiliki ciri khas yang membedakannya dari umumnya manusia dari sisi penampilan. Ini adalah bantahan terhadap kalimat yang tadi telah disampaikan, adalah bantahan terhadap sikap orang sufi yang mengkhususkan diri dan menyatakan bahwa yang namanya wali itu yang memakai suf. Maka membuat ciri khas dalam masalah pakaian, dalam masalah model pakaian untuk menjadi ciri khas orang yang soleh dan orang yang baik agamanya, ini adalah bid'ahnya sufiyah. Ini adalah bid'ahnya sufiyah. Maka sungguh aneh ada orang yang memberikan arti dengan sufiyah dan tarekat sufiyah namun terjumur dalam bid'ah sufiyah. Secara teori dia demikian keras, ada sebagian orang demikian keras anti dengan sufiyah, namun secara praktek malah dia mengamalkan bid'ahnya sufiyah, yaitu yang namanya orang soleh, yang namanya wali, orang yang ngerti agama, orang yang baik agamanya itu punya model tertentu dalam masalah pakaian. Wakilah, dan ada yang mengatakan, ini pendapat-pendapat yang lain setelah saya menyebutkan pendapat yang benar, pendapat-pendapat yang lain tentang asal-muasal istilah sufi. Ada yang mengatakan bahasanya istilah sufi itu nisbat kepada Sufatul Kufa. Dan ada yang mengatakan nisbat kepada Sufah bin Mur bin Ad bin Tolijah, yaitu satu kabilah Arab yang mereka itu yang ada di masa Jahiliyah, dan sejak masa Jahiliyah kabilah ini telah dikenal sebagai Nusa, sebagai orang-orang yang gemar beribadah. Dan ada yang mengatakan bahasanya Sufiyah Sufiyah itu diambil dari kata-kata istilah ahli sufa. Dan ada yang mengatakan diambil dari kata-kata sofa yang artinya jernih. Dan saya mengatakan diambil dari kata-kata sofa artinya pilihan. Dan ada yang mengatakan diambil dari kata-kata saf al-muqaddam, barisan yang terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barisan malaikat yang paling depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata syekhul Islam, semua pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Alasannya ditinjau dari sisi bahasa. Seandainya memang demikian, maka tentu tidak disebut sufi, namun disebut sofa, atau disebut sofai, atau disebut sofawi. Sofawi itu untuk jika sofa. Jika dia memiliki kata-kata sofa jernih, maka sofai. Jika diambil dari kata-kata sufah, maka tentu harusnya adalah bunyinya sufi, bukan sufi, namun sufi. Walam yakun, dan tidak disebut sufi. Nah, saya penjelasan di footnote 5. Kalau sufi, inilah nisbat yang benar untuk ahli sufah. Setelah kita singgung ahli sufah di awal-awal risalah atau kitab Al-Furqan. Ini mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin, tidak ada yang Ansar yang tinggal di bagian belakang masjid karena mereka di Madinah tidak memiliki kerabat, tidak memiliki tanah dan tidak memiliki rumah, hanya tinggal sementara di bagian belakang Masjid Nabawi. Wasofa'i. Nah ini Sofa'i itu nisbah kepada ahli Sofa, orang-orang yang jernih hatinya. Nah kalau Sofawi maka nisbat kepada Sofwa, manusia-manusia pilihan. Kalau dibaca Sofi maka itu nisbat kepada Sof al-Muqaddam. Namun ternyata bacanya Sufi. Maka pendapat-pendapat tadi adalah pendapat-pendapat yang tidak benar, alias pendapat yang lemah. Wasar aizan dan jadi pula muncul pula istilah fukara, yakni bihi yang dimaksud dengan fukara di sini, ini bukan istilah zakat, fukara dan masakin. Namun makna fukara di sini adalah ahlas suluk, adalah orang-orang yang menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ahli ibadah. Namun fukara dengan makna semacam ini, dengan makna ahli suluk, adalah hadza urfun hadithun, adalah makna yang baru, tidak dikenal di masa salaf. Waqad tanaza'a an-nas ayyuma afdal, dan manusia berselisih manakah yang lebih baik, musamma sufi atau musamma al-fakir, orang yang dinamai dengan sufi ataukah orang yang dinamai dengan fakir, maka yang lebih afdal dan lebih mulia. Kemudian Syaikhul Islam Istitrab melebarkan pembicaraan, wa tanazza'u aidan ayyuma afdal al-ghani syakiru aw al-faqiru sabiru. Demikian juga manusia berselisih pendapat, manakah yang terbaik, orang kaya yang bersyukur, manakah yang lebih mulia di sisi Allah, orang yang kaya yang bersyukur ataukah orang yang kere, orang yang miskin dan dia adalah orang yang bersabar. Abdul. Wahdi al-mas'alah fiha niza'un qadimun baina Junaydi wa baina Abi al-Abbas bin Atha, wa qad ruya an Ahmad bin Hanbal fiha riwayatani, wa sawabu fi hadza kullihi ma qala Allah ta'ala, haitsu qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, in akramakum indallahi atqakum. Wabi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas afdal, qala atqahum, qila lahu laysa an hadza nas'alu, fa qala Yusuf nabiyullah bin Ya'qub nabiyillah bin Ishaq nabiyillah bin Ibrahim khalilillah, fa qila lahu laysa an hadza nas'alu, fa qala aka an ma'adinil arab tas'alunani Anasu ma'adinun kama adinil zhabi wal fiddati, hiyaruhum fil jahiliyati hiyaruhum fil islami iza faqahu, fadal kitab wa sunnatu ala an akraman nasi indallahi atqahu. Wabi sunnani anin nabi s.a.w. annahu qala lafadla li arabiyin ala ajamiyin, wala li ajamiyin ala arabiyin, wala li aswada ala abiyada, wala li abiyada ala aswada illa bitaqwa, annasu min adam wa adam min turabi. Wa anhu aidan sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala asaba ankum ubayyatal jahiliyati wa faqraha bil aba'i, annasu rajulani mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun, faman kana min hazil asnafi atqwa lillahi fa huwa akramu indallahi, wa idza tawa rajulani fi taqwa istawaya fi darajati. Nah, hadil masalah ini, manakah yang lebih mulia di sisi Allah, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar? Fi nizaq qadim, telah timbul perselisihan sejak masa silam antara dua tokoh sufi, yaitu Al-Junayd dan Abil Abbas bin Atha. Tentang masalah ini Imam Ahmad juga telah menyinggungnya. Waktu itu dan diriatkan dari Imam Ahmad tentang masalah ini riwayatan dua pendapat. Jadi kita tebak berarti pendapat pertama mengatakan orang yang kaya yang bersyukur itu lebih afdal, dan pendapat yang kedua Muhammad mengatakan orang miskin yang bersabar yang lebih afdal. Ya, jadi kan ingin tahu dalil masing-masing pendapat, bisa bisa membaca kitab Ibnu Qayyim Miftah dari Sa'adah. Beliau sampaikan di sana dalil masing-masing pendapat, pendapat ulama yang mengatakan orang kaya itu yang lebih afdal. Mereka berdalil dengan banyak dalil, di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alul huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Juga berdalil dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam surat Al-Insyirah, wajadaka a'ilan fa aghna. Kami jumpai kalian, kamu dulu miskin kemudian aghna dan Allah kayakan. Demikian juga berdalil dengan sedangkan ulama yang mengatakan orang yang miskin itu lebih afdal berdalil dengan banyak dalil, macam orang miskin itu lebih dulu masuk surga dan beberapa dalil-dalil yang lain. Kesimpulannya, wasshawab fi hadza kullihi, pendapat yang benar dalam ini semua, yaitu tentang masalah ghani syakir dan fakir sabir, demikian juga atau mungkin juga termasuk perkara yang pertama, al-musamma sufi atau al-musamma al-fakir. Pendapat yang benar dari ini semua adalah kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatkalam manusia, kami menciptakan kalian min dzakarin wa unsa dari laki-laki dan perempuan. Firman Allah di sini min dzakarin wa unsa adalah alal ghalib, yaitu umumnya manusia Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari ibu dan bapak. Karena sebagian manusia ada yang cuma min dzakarin saja tanpa unsa, yaitu hawa. Ada yang min unsa saja tanpa min zakarin, yaitu Isa. Dan ada yang bukan min zakarin, tidak pula min unsa, yaitu ada. Nah, maka inna khalaqnakum min zakarin wa unsa itu adalah min babil ghalib, umumnya manusia. Wa ja'alnakum su'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian su'uban wa qabail. Apa beda su'ub dan qabail? Sebagian tafsir mengatakan su'ub itu adalah istilah untuk non-Arab, ajam, wal qabail dan qabila itu adalah istilah untuk orang Arab. Suku, sukunya orang non-Arab itu Sa'ab, dan suku Arab itu qabila. Dan suku untuk Bani Israel itu Sittun. Maka apa tujuan Allah menciptakan kalian ada yang jadi orang Arab dan ada yang jadi bukan non-Arab, dan masing-masing punya suku-suku sendiri-sendiri? Tujuannya bukanlah supaya kalian saling membanggakan diri, namun lita'aruf, supaya kalian kenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka inilah jawabannya. Jawaban tentang masalah tadi, al-ghani syakir atau al-fakir sabir, jawabannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling bertakwa, yang paling tinggi derajat takwanya di antara al-ghani syakir ataukah fakir sabir. Jika ada dua orang, yang satu miskin, yang satu kaya, yang satu bersyukur karena kayanya dan satu bersabar karena miskinnya, kok ternyata yang miskin itu derajat takwanya lebih tinggi dalam keadaannya, maka dia lebih mulia daripada yang itu. Namun jika ada yang orang yang kaya yang bersyukur itu derajat takwanya lebih tinggi, maka dialah yang lebih mulia. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyuna si afdal?" Manusia seperti apakah yang paling mulia? Maka Nabi katakan aqahum, yang paling bertakwa. Maka kata-kata Nabi di sini sama persis dengan firman Allah, "Inna aqamakum indallahi atqakum." Sudah ada yang mengatakan pada Nabi, bukan tentang hal ini kami yang kami tanyakan kepadamu. Maka Nabi mengatakan manusia yang paling mulia adalah Yusuf, karena dia adalah Nabi Allah, anaknya Yakub yang juga Nabi Allah, anaknya Ishak yang juga Nabi Allah, anaknya Ibrahim yang juga bahkan Khalilullah. Maka dari nasab, dari sisi nasab, Yusuf itu adalah manusia yang paling mulia. Anak Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Pergilah, maka ada yang mengatakan kepada Nabi, bukan tentang hal ini kami yang kami tanyakan kepadamu. Maka Nabi katakan, apakah kalian bertanya an ma'adinil Arab, tentang bahan tambangnya orang Arab, yaitu apakah yang kalian tanyakan tentang orang-orang Arab? Tas'alunani, yang kalian tanyakan padaku. Maka Nabi katakan, manusia itu ma'adin ka ma'adinil zahab wal fidda. Manusia itu adalah bagikan barang tambang, sebagaimana barang tambang yang ketika diolah akhirnya bisa jadi emas dan bisa jadi perak. Maka Nabi katakan, khiyaruhum fil jahiliyah, dalam manusia yang terbaik di masa jahiliyah itulah yang terbaik di masa Islam jika dia adalah orang yang berilmu. Maka Nabi katakan, orang Arab yang paling baik, orang Arab yang paling mulia adalah orang yang di masa jahiliyah dia adalah orang yang terbaik, ya, dari sisi akhlaknya dan yang lainnya. Kemudian setelah masa Islam dia juga jadi manusia yang terbaik, ditambah dia punya ilmu. Ini kan oleh Bukhari dan Muslim. Fadhal kitab wa sunnah, maka dalil Quran yaitu surat Al-Hujurat dan sunnah dalil hadis Bukhari Muslim menunjukkan bahasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Manakah yang paling mulia? Antakah orang yang kaya yang bersyukur dan orang yang miskin yang bersabar? Mana yang adalah yang paling bertakwa di antara mereka? Dan pendapat yang benar, keadaan Nabi SAW itu, Nabi satu ketika adalah mas kaya dan di satu kesempatan adalah miskin, sehingga terkumpul pada diri Nabi SAW keutamaan dua hal ini, keutamaan orang kaya yang bersyukur dan keutamaan orang miskin yang bersabar. Wafi sunan, dan dalam dalam kitab-kitab sunan dari Nabi SAW Nabi mengatakan tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang Ajam, tidak pula bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak pula bagi orang yang berkulit hitam daripada yang berkulit putih, tidak pula lebih istimewa orang berkulit putih dibandingkan yang berkulit hitam, illa bitaqwa, kecuali dengan sebab takwa. Karena manusia semuanya dari Adam, dan Adam itu dari turab, dari tanah. Dan catatan kaki, hadisnya saya diriatkan oleh Musaddad dalam musnadnya, dan diriatkan oleh Imam Ahmad, juga diriatkan oleh Al-Haris bin Abi Usama dalam musnadnya. Dari jalurnya Sa'id Al-Jariri dari Abu Nadrah, dia mengatakan, bercerita kepadaku seorang sahabat yang mendengar khutbah Nabi SAW fi wasati ayam tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik. Maka khutbah ini Nabi sampaikan pada hari tasyrik. Dan dia sebutkan apa yang Nabi katakan tadi, namun tidak ada kalimat yang terakhir, yaitu tidak ada kalimat wanafsu min Adam. Nah, riwayat ini adalah sanadnya sahih, para-paranya adalah orang-orang yang siqah. Jariri, meskipun dia adalah orang yang ikhtilaf, orang yang bercampur hafalannya di akhir hidupnya, akan tetapi orang yang mengambil riwayat darinya, dalam riwayatnya Ahmad dan Muhammad ada Ismail bin Ulayya. Dan dia adalah orang yang mendengar dari Al-Jariri sebelum rusak hafalannya. Berkata guru kami, yaitu Al-Albani dalam Ghoyatul Maram, takhid untuk halal haramnya Yusuf Qardawi, Al-Albani mengatakan ini adalah sanad yang sahih, karena tidak diketahuinya siapakah sahabat tersebut, la tadur tidaklah masalah bagaimana diketahui dalam ilmu mustalah hadis. Karena itu hadis ini dikomentari oleh Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, sanadnya sahih. Adapun kalimat yang terakhir, annasu min Adam wa Adam min turab, maka maka didukung oleh hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang akan datang setelah ini. Nah, berkaitan dengan hadis ini, hadis ini digunakan di tempat oleh sebagian orang tidak pada tempatnya. Hadis ini demikian juga ayat di atas dan hadis yang di atas digunakan oleh sebagian orang untuk menolak hukum, yaitu bahasanya khalifah itu dari Quraisy. Mereka mengatakan in aku makum intolai akaku, atau mengatakan lafadzah lil Arab ya ala ajami. Tidak ada istimewanya orang Arab dibandingkan orang yang bukan orang Arab. Nah, maka ini meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Karena ini adalah berbicara secara umum yang mungkin untuk mengalami taksis. Dan terdapat penegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi ijma' al-sunnah bahasanya khalifah kaum muslim di seluruh dunia haruslah idealnya adalah dari orang Quraisy. Dan kalimat inna akumakum indole atkakum maknanya bukanlah meniadakan nilai nasab, bukannya meniadakan nilai nasab. Tetap orang yang bertakwa nasabnya baik itu tetap nilainya lebih dibandingkan orang yang bertakwa nasabnya buruk. Ya, firman Allah inna akumakum indole atkakum itu tidaklah menafikan nilai nasab, tetap ada nilai lebih yang dimiliki oleh orang yang bertakwa dan nasabnya baik. Namun ayat ini menegaskan bahasanya yang namanya nasab dan yang lainnya tidak ada manfaatnya jika tidak diiringi dengan takwa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan bahasanya Allah memilih Kinanah dari Quraisy dan memilih Bani Abdul Muthalib dari Kinanah dan seterusnya dan memilih aku dari Bani Hasyim atau Bani Kinanah. Maka Nabi mengatakan bahasanya di antara suku-suku Quraisy yang banyak itu ada suku yang lebih mulia dan ada suku yang lebih mulia lagi dan seterusnya. Dan ini ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Wa anhu aidan dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan si Allah menghilangkan dari kalian ubuyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Wal farah bil aba dan membangga-banggakan gaya jahiliyah itu membangga-banggakan nenek moyang. Manusia itu cuma ada dua macam, seorang mukmin yang bertakwa ataukah orang yang tidak bertakwa dan dia adalah manusia celaka. Hadis ini hadis yang saya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Wahab dalam Jami' Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab beliau Ibtida' Shiratal Mustaqim. Kata muhaqqiq yang lebih bagus dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah adalah perkataan guru kami, itu Al-Albani dalam Ghayatul Maram. Kata Al-Albani, hadis ini menurutku sanadnya hasan meskipun ala mengikuti syaratnya Muslim, namun aku tidak berani mensahihkannya karena Hisham bin Sa'ad dan salah seorang perawi yang ada pembicaraan dari sisi hafalannya. Jadi komentar oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib, orang yang jujur memiliki banyak salah pemahaman. Namun hadis ini ada memiliki pendukung dari jalurnya Ibnu Umar yang dia telah dirmiri dari Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dalam Su'abul Iman, dan ada pendukung sanadnya hasan. Maka hasan ditambah dengan hasan sehingga secara umum hadis ini naik menjadi hadisnya sahih, yaitu sahih li ghairihi. Faman kana min hadzal asna, maka siapa saja yang berasal dari golongan-golongan tadi, orang kaya ataupun orang miskin, atqallillah dia lebih bertakwa kepada Allah, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah. Dan jika keduanya adalah sama dalam takwanya, maka sama dalam derajatnya. Amin. Alhamdulillah. Bila bil fakri syar'i yuradu bihi al-faqr min al-mal يراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفيء وأهل الفيء فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهذه صفة المهاجرين الذين هاجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من من أمنه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أثر له ولم يرويه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال لا بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال تعالى نعم ولفظ الفقر في الشرعي tadi kita jumpai istilah fuqara dengan makna ahli sunuh dan ini adalah hurfun hadis makna yang baru gimana kalau makna fakir dalam syariat kata beliau kata Syekhul Islam istilah fakir dalam syariat untuk punya dua makna. Yang pertama yuradu bi al-faqru minal mal. Makna yang pertama adalah miskin harta. Dan yang kedua adalah faqrul makhluq ila khaliqihi. Kebutuhan seorang hamba terhadap sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dapat penggunaan fakir dalam artian yang pertama, dan firman Allah di surat At-Taubah, "Innama shadaqatu lil fuqara." Sedekah yaitu zakat adalah hak miliknya orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, fakir dengan istilah yang kedua, contohnya di surat Fatir, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan istilah hamid untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama adalah Mahmud, artinya ada zat yang dipuji-puji oleh makhluknya. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala dipuji oleh makhluknya. Kemudian yang kedua adalah Hamid. Allah adalah Hamid dalam artian Hamid, zat yang memuji makhluknya yang layak dan berhak untuk dipuji. Di antara orang yang berhak dan layak untuk dipuji adalah orang yang berselawat kepada Nabi. Siapa yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memujinya, bersolat untuknya itu memujinya sebanyak 10 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an sinfaini minal fuqara, dua jenis orang miskin. Yang pertama adalah ahli sedekah, orang-orang miskin yang layak untuk diberi sedekah. Dan yang kedua adalah orang-orang miskin yang layak diberi faid. Allah berfirman tentang jenis yang pertama, lil fuqara, sedekah itu adalah bagi orang-orang miskin, allazi usiru fi sabilillah, yang mereka itu tertegah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan amal kebajikan sehingga dalam amal fi sabilillah sehingga la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak punya kesempatan untuk bepergian di muka bumi untuk berdagang, untuk mencari rezeki. Yasabumul jailu arniya minat ta'afu. Maka orang-orang yang tidak mengenal mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, minat ta'afu, karena mereka adalah orang-orang yang menjaga diri, tidak mau minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, engkau mengenal mereka dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Apa tanda mereka? lais alunan nasa ilhab, mereka tidaklah mengemis minta-minta pada orang lain dengan ilhab, dengan mendesak-desak. Pematung fikum min khairin fa'inallati alim, dan semua kebaikan yang kalian nafkahkan maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Secara lain lil fuqara, kita telah membuang mubtada, mubtadanya adalah sadaqat, sadaqatu lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Usiru maknanya hubisu atau habasu anfusahum alal jihad, orang-orang yang menahan diri mereka untuk berjihad. Yang disebutkan di tafsir jalan lain, ayat ini turun berkaitan dengan ahli sufa. Ahli sufa itu di sini disebutkan jumlahnya 400 orang dari muhajirin. Arsadu li ta'alumil Qur'an, mereka menyiapkan diri mereka untuk belajar Al-Quran dan berangkat berjihad bersama para pasukan. Maka mereka tidak mampu berpergian di muka bumi untuk berdagang dan mencari penghidupan karena mereka tersibukkan dengan jihad. Maka orang-orang yang tidak mengetahui kondisi mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka ta'akub, tidak mau ngemis dan tak minta. Engkau mengenal mereka dengan tanda mereka. Apa tanda mereka? Simahum tawadu wa asarul judi, yaitu tawadu dan tanda kalau mereka adalah kesusahan, kesusahan hidup. Orang yang tawadhu enggak mau minta-minta, namun nampak hidupnya memang susah. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia sedikit pun. Ilhafa dengan mendesak. Apakah mereka ngemis minta-minta pada manusia namun tanpa mendesak? Kalau kita baca sekilas mungkin maknanya adalah mungkin mereka minta-minta namun tidak mendesak. Karena yang Allah katakan mereka tidak meminta-minta dengan mendesak-desak, memaksa-maksa orang yang diminta agar memberi. Namun tafsirnya maknanya la su'ala lahum asla. Mereka tidak ngemis sama sekali. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berhak untuk diberi sedekah. Maka sedekah yang paling afdal adalah sedekah untuk orang-orang yang semacam ini. Mereka adalah orang-orang yang miskin, namun mereka adalah orang-orang yang miskin karena tersibukkan dirinya dengan amal kebaikan, sehingga tidak punya kesempatan untuk berdagang, untuk mencari rezeki. Mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan amal kebaikan, boleh jadi ngajar, boleh jadi yang lainnya, ajarkan agama. Mereka tersibukkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak punya kesempatan dan waktu untuk bisnis dan untuk berdagang atau yang lainnya. Maka termasuk sedekah yang paling afdal adalah sedekah terhadap manusia-manusia yang semacam ini. Wakala bisin bisani, dan penjelasan yang sangat bagus atau cukup bagus tentang Al-Baqarah 273 ini disampaikan oleh sesaat ini tafsirnya di sir Karimah Muhammad. Wakala fisin fisani, dan berkaitan dengan golongan yang kedua yaitu ahlul faiq, dan ini kata Syekhul Islam adalah afdalu sin faiq, adalah yang paling afdal dari dua jenis orang miskin ini. Bagi orang-orang fuqara muhajirin yang mereka diusir dari kampung mereka wa amali, dan diusir dari harta mereka karena mereka mengharap karunia dari Allah dan ridha dari Allah, dan karena mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika musaddiqun, mereka adalah orang-orang yang sejati dalam imannya. Wahadi sifatul muhajirin, dan ini adalah sifat muhajirin yang mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan. Wajah doa ada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berjihad memerangi musuh-musuh Allah secara zahir dan batin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman yang hakiki adalah orang yang manusia atau orang-orang lain merasa aman dari gangguannya, dari gangguan orang tersebut berkaitan dengan harta ataupun berkaitan dengan darah. Hadisnya sahih dari Ibnu Nasa'i dan Tirmizi dari Abu Hurairah. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahihah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, dan muslim yang hakiki adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, sehingga kaum muslimin yang lain merasa aman dari gangguannya, baik gangguan lisannya ataupun tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan, yang hakiki adalah orang yang meninggalkan semua apa yang Allah larang. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang lain Nabi mengatakan, dan orang yang berjihad adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya fi dzatillah karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Fadlah bin Ubaid, dinilai sahih oleh Al-Albani di Sahihah. Kemudian juga istitrab karena menyinggung masalah mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya. Amal hadis, adapun hadis yang diriwayatkan oleh sebagian orang, bahasanya Nabi mengatakan pada saat perang Tabuk, wajakna minal jihadi asgar ila jihadil akbar, kami kembali atau kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Dan jihad yang besar adalah adalah jihad melawan nafsu. Fala aslalahu, kata Syarul Islam, hadis ini adalah la aslalahu. Walayarwi, dan hadis ini tidaklah dilihatkan oleh satupun ahli ma'rifat, orang yang mengetahui tentang sabda-sabda Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Namun la'aslalahu di sini maknanya bukanlah sebagai makna yang sering kita jumpai dalam pelajaran hadis, yaitu la'aslalahu artinya adalah tidak ada sanadnya. Bahkan ada sanadnya, bagaimana di catatan kaki nomor ketiga. Jadi ada hadis yang mungkar, kata muhakkik, dikatakan oleh Khatib al-Baghdadi di Tarikh Baghdad dari Jabir, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani di Dhaifah. Maka ada sanadnya. Maka yang dimaksud la aslalahu dalam istilah Syekhul Islam ini adalah la aslalahu minas sahih, tidak ada asal usulnya dari hadis yang sahih. Karena ada hadis itu punya asal usul di Bukhari. Di Bukhari lafaznya ringkas, di Tirmizi agak panjang, maka hadis ini diriatkan oleh Tirmizi dan kita katakan dan asalnya adalah diriatkan oleh Bukhari. Kemudian berkaitan dengan jihad melawan nafsu dan jihad secara fisik, Syekhul Islam mengatakan wajahul kufar dan jihad melawan orang-orang kafir adalah termasuk amal yang paling mulia. Dan kita katakan bahasanya orang itu tidak akan mungkin berjihad melawan orang kafir kecuali setelah berjihad melawan dirinya sendiri. Ketika dia telah berhasil mengalahkan dirinya sendiri, bisa keluar rumah berangkat jihad. Maka semua orang yang berjihad melawan orang kafir, tentu dia telah berjihad melawan dirinya sendiri. Jika dia tidak berjihad melawan dirinya sendiri, maka tidak akan jadi berangkat berjihad melawan orang kafir. La bal huwa afdalu ma tatawwa'a bil insan. Tidak, bahkan jihad adalah jihad yang sunnah, jihad yang tidak wajib. Jihad yang tidak wajib adalah amal tatawwu' yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ulama berselisih pendapat tentang amal sunnah apakah yang paling afdol. Ulama berselisih pendapat tentang amal sunnah apa yang paling afdol. Setelah orang itu menjalankan semua hal-hal yang wajib, amal sunnah apakah yang paling afdol? Ada sebagian ulama mengatakan amal sunnah yang paling afdol adalah zikir. Dan ada ulama yang mengatakan amal yang sunnah yang paling afdol adalah jihad. Dan ada ulama yang mengatakan amal sunnah yang paling afdal adalah thalabul ilmi yang sunnah. Maka di sini Syekhul Islam, kita lihat pendapat Syekhul Islam di sini, beliau mengatakan balwa afdalu matatawa'a bil insan. Beliau mengatakan jihad yang sunnah itu adalah amal sunnah yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang. Maka di sini Syekhul Islam mengatakan amal sunnah yang paling afdal adalah jihad. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.